wong sing luwe mulya. Lho wemes lagu iki. Dise musik. Sana sih mohon Mbak. Ruka. Sikat. Ku melayang teko tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean tresno tulus ku mung tinggo tulanan sok mencintaimu gawe aku ngeluh ngeluh tenang iki ngesuwe kokodo. Kesandung-sandung aku maksane atimu piro malah dadi perkara nanging ra popo tetulo kula dadi tulisan kanggo crito tuwa ngerti mas. Nek sing berubah tak kayak dulu. Mending bareng. Serah. Aku isi ngemas. Tak sebera peduli ning ati ra iso diatusi isi kelembareni ning kowe kepiye aku ra ngerti. Lalu sing guru lagu enak banget ya. Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno. Tiba napa? Mong matur nuwun. Dalane rame atiku sepi. Angan-angan tresno dibalas tresno, nyatane tresno dibalas matur nuwun. Wis nyaman sempet sayang kok malah ngilang. Terus kepustakan hatiku. ya terasklah hapus tekan hatiku cedai karo aku nanging ngatimu tinggo wong liya jenengan sing ngatur critane. tenangmu. Kok kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro hati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes oleh gantimu wes trakato aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu san soyo buka. Yen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Bidadari yang harus ku jaga hingga akhir nafasku. Simpenan pondo tonyomu ora perlu. Tunyo tu ukurane yen mung kanggo ngerah atine, duit kentalan bon duweni rai songgo nikung ati. Heleh yen mung kowe tak por siji, layu opan tertutup tak tututi. Soal pondo kowe oleh menang, soal presno aku sing disayang. Gawe aku sa karo salah tingkah ning arepanmu. Wit-witan dong ingati banyu mili koyo kon jelas ke rasa senangku, rasa mo angen angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung ngerti aku dia apa tu ya? Padahal dia orang janjian. Tak. Mungkin nanti tine aja sih. Salahmu Ayu. Satenane aku orang apusi isih tresno sliramu. Sewukuto wis taliwati, sewuati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni. Pirang taun anggonku golei seprene turung pisa nemoni. kangen troning dodo. Pesta liwati DC Musik. Bo ojo satru satru wae sayangmu, wis tak pupuk winie katresnanku kanggo aku. Tungguku duka lemu urip ayam kanggo senang. Oh, oh, oh. kok ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah tak oya oh aku yo ora mampu mongsaku aku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Apa lala dibanding-banding ke ojo dibanding-banding ke iya mbak jelas beto yang dibanding ke ora ono sing tak pamer ke aku rai so yen kon gawe gawe jujur sanane apalala sikat bang nopo wangi sing ra loro ati wis ngandani tekan semene ya oh aku ya orang Penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Widodari dari DJ Musik Singkat. Masuk ya party. Sepeleku tondo sanang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Yo, tanah merubah cerita, oke. Merubah kahanan. Kau aku nemui dotari motomu kepal pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Sampai DC musik, kau nyapa topo lah hari ini, nunggu sih menan loh. Rawena. Kau iso yo, kau tegel yo, apa salahku neng diluputku. Wong sing rasa piro kaya aku iki masalah asmoro mung kebagian loro. Bagus, biar nonton ditinggal lo alasan rata do kok apa di tresno anyar musing liyo Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro kalutalan. Bahagia kita. teko, tuntuman loro mesti teko. Yeah. Kok berarti wong lanang, Den? Tipe ayah mongso udan teko. Adem fituringan loro durung siap nompo kenyataan koe disanding wong liya. Kau melihat di ngarepe meneh. Paling lali lane

tuhane. Daripada gue malah ini loro-loro. Aku ngerasa hatiku yang tak terus nero koi. Mending serangenge sore iki hatiku i so sumpah tenanging sempet mikir ke seliramu sing tak tresnani. Singkat sih so iki dadi saksi peti hatiku kowe gawe ati sing tak coba. Tapi elingo tenaku sing lilo. Lungo tak anti-anti kapan gon Bojo loro. Lampune disco awakku rute mikir bojo loro bojo sing enak jaluk disayang sing tuwa curaka ditinggal iya gak nak tinggal kabeh iki pokoke ya bojo loro sirahmu materai so turu andum tresno de uko andum wangtu mikir putuwe mikir belanjane njur saiki bingung atine noning ati orang bakal lali. Tungo iki kanggo sliramu, muga iso dadi pengarepanku. Ananging saiki beda sing tak lakoni. Kowe lungo ninggal loro kabeh wis mbok plenjani. Kangen keringat bareng awamu. sampai jamur guning bahwa ge pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Joko pikir numpak ojek, cok dipikir garai leger, rakapang tadi biduan, wadai antek rai sodan dan wadai antek rai sodan dan. Melo, rokok klopot nengi sorwet. Ganteng-ganteng lu. lagu Dedani. Suwargo langgeng dan amin. Layangmu wis tak tampa wingi kuwi. Wis tak oto apa karepe atimu. Trenyong tiki moco tulisanmu rakroko netes lo neng pipiku umpomo tanganku dadi sabar ya.

sampai akhirnya ku tahu dalam hatimu bukan lagi untukku dan berlalu kau buka.